الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab sifat-sifat orang munafikin dan hukum-hukum tentang mereka. Hadis yang ke 6978. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Makki قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. إني حديث عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن Al-Hudzali radhiyallahu ta'ala an, ia bercerita, dan ceritanya ini apakah terhukum marfu', yaitu hadis Nabi, atau adalah mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, bisa jadi ini adalah marfu', karena cerita yang ia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang, ya, dari orang-orang yang dari zahir ceritanya menunjukkan bahwa mereka tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan sebagaimana orang-orang munafikin. Kata Abdullah bin Mas'ud, ijtama'a indal baiti, telah berkumpul di al-bait, yaitu Ka'bah di Mekah, salasatu nafarin, tiga orang. Ya, ini yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud mendapatkan cerita ini dari Nabi, karena ini berita ghaib. Berita ghaib. yang didapatkan oleh Nabi tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Abdullah bin Mas'ud menyambung cerita Nabi, menyampaikan kepada yang lain. Berkumpul tiga orang, yang mana tiga orang ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di Al-Bait, yaitu Ka'bah. Kemudian terjadi keraguan pada perawi. Tiga orang ini dirinci oleh riwayat-riwayat yang ada. Yang pertama rinciannya adalah Qurasyiyani wa Thaqafi. Dua orang Quraisy dan satu orang dari Bani Thaqif. Ya, mereka tiga orang. Dua orangnya dari suku Quraisy, yang ketiga dari Bani Thaqif, Al-Thaqafi. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua yang perawi meragukannya adalah kebalikannya, Thaqafiyani wa Quraisy. Dua orang dari Bani Thaqif dan satu orangnya yang dari suku Quraisy. Ini yang terjadi di dalam riwayat ini dari keraguan. Mendetilkan tentang tiga orang tadi. Apakah dua orang dari Quraisy, satunya dari Bani Thaqif, atau dua orangnya dari Bani Thaqif, satu orangnya dari Quraisy? Terlepas dari itu. Ya, terlepas dari itu, mereka diberitakan jumlahnya tiga orang. Apa yang mereka lakukan di Al-Bait, yaitu di Ka'bah? Sebelumnya Nabi SAW atau hadis ini menjelaskan tentang karakter mereka bertiga. Ini salah satu, ini merupakan juga sifat orang-orang munafikin, yang merupakan standar karakter orang-orang munafikin. Kata Nabi atau kata Abdullah bin Mas'ud di sini menceritakan, qalilun fiqhu qulubihim. Qalilun fiqhu qulubihim. Qalil sedikit, fiqhu fikih, pemahaman, qulubihim qalbu mereka. Ya. Ini sifat orang yang bertiga tadi, pengetahuannya atau fikih qalbu mereka terhadap agama Allah sangatlah minim. Ya, sangatlah sedikit, qalilun fiqhu qulubihim. Ini yang membuat banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama karena tidak ada ilmu. Ya. Karena tidak ada ilmu. Nabi SAW mengabarkan di antara tanda-tanda hari kiamat munculnya ar-ruwaibidah. Ya. Ar-ruwaibidah ini masa-masa fitnah yang bergejolak, yaitu dari sisi subuhat-subuhatnya. Tokoh-tokoh yang dijuluki oleh Nabi dengan Ar-Ruwaibidah. Tokoh-tokoh yang berperan di dalam agama, Nabi mengistilahkan mereka dengan Ar-Ruwaibidah. Dan di antara ciri-ciri Ar-Ruwaibidah ini adalah persis dengan hadis ini. Dari sisi ilmu mereka tidak punya apa-apa. Cuma mereka disematkan ilmu pada mereka. Mereka tidak punya. Orang yang menyematkan ilmu itu pada mereka. Ya. Dan ditambah lagi mereka hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan. Dari sisi usia mereka masih belia, masih muda-muda. Makanya di dalam metodologi menuntut ilmu agama, para ulama mengarahkan para penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kepada yang putih ubannya dengan ilmu agama. Ya. Mereka memang sudah banyak pengalaman dan sudah begitu mendalam pemahaman mereka. Begitu mendalam pemahaman mereka. Jadi tiga orang tadi, sifat mereka yang dijelaskan di dalam riwayat ini adalah qalilun fiqhu qulubihim. Fikih ini bisa jadi artinya adalah memahami ilmu agama, dan yang kedua ketundukan kepada agama. Ya, karena ketundukan kepada agama ini tentu berdasarkan kepada fikih, kepada pemahaman. Bila mana tidak ada pemahaman, maka ketundukan kepada agama akan berkurang. Ya. Kemudian kathirun syahmu butunihim. Ini karakter bukan sifat, bukan mutlak, bukan berarti setiap orang yang seperti ini. Ini bela diri nampaknya. Ya. Atau membersihkan, karena termasuk kita yang seperti itu ya. Yang perutnya besar. Ya. Kathirun syahmu butunihim, banyak lemak di perut mereka. Ya. Banyak lemak di perut mereka. Saya mengatakan tadi ini bukan ciri yang mutlak, karena yang sangat mendasar di situ adalah qalilun fiqhu qulubihim. Qalilun fiqhu qulubihim. Ya. Karena di sana banyak orang-orang yang memiliki ilmu dan badannya besar. Badannya besar, tetapi untuk mereka ini di samping dari sisi kepake kefikihan atau keilmuan terhadap agama sama sekali tidak mereka memilikinya, di samping itu mereka juga memiliki ciri yang seperti ini. Kathirun syahmu butunihim, banyak lemak perut mereka. Faqala ahaduhum, ini yang mendasar sekali, yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya fikih, mereka tidak punya ilmu, yaitu pembicaraan mereka, materi ucapan dan perbincangan mereka. Apa kata salah satu dari mereka bertiga? Aturawna Allah yasma'u ma naqul. Menurut kalian Allah mendengar enggak apa yang kita ucapkan? Ya. Ini kan menunjukkan mereka tidak punya fikih, tidak punya pemahaman, tidak mengimani bahwa Allah Maha mendengar. Ya. Tidak mengimani bahwa Allah Maha mendengar. Mereka merasa bisa bersembunyi. Inilah sifat orang munafikin. Mereka berusaha terus untuk menipu Allah. Ya, menipu Allah, mengelabui Allah. Berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan cara yang tersembunyi, karena mereka tidak meyakini Allah mengetahui. Ya. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka berupaya bersembunyi dari pengetahuan manusia dengan meyakini kalau manusia tidak mengetahui berarti tidak ada lagi yang tahu. Upaya-upaya mereka untuk menyakiti orang-orang yang beriman, ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak meyakini Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Padahal di dalam Al-Quran Allah memberitahukan kepada orang yang beriman bahwa apapun strategi, apapun makar yang mereka perbuat, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Makanya Allah mengatakan wa makarullah. Mereka membuat makar dan Allah membalas, karena Allah mengetahui makar mereka. Wayamkuruna wayamkurullah. Ya, mereka selalu melakukan membuat makar-makar, tetapi Allah tetap akan membalas makar mereka. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, padahal yang tertipu mereka sendiri. Kenapa mereka menyusun makar-makar untuk melawan agama Allah? Karena mereka meyakini Allah tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak melihat. Makanya salah satu dari ungkapan salah satu dari mereka di sini adalah aturaunallaha yasma'u kalamana. Menurut kalian Allah tahu enggak? Allah mendengar enggak ucapan perbincangan kita saat ini? Kata yang pertama, yang meragukan Allah Maha mendengar. Kemudian berkata lagi yang kedua, wa qala al-akhar yasma'u in jaharna wa la yasma' in akhfaina. Kata yang seakan-akan mereka berbicara dengan ilmu. Kata yang kedua, bila kita berbicara dengan jahar, kalau pembicaraan kita ini jahar, tidak berbisik-bisik, maka Allah mendengar. Tetapi kalau kita berbisik-bisik, Allah tidak akan mendengar. Ya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan kemunafikan itu juga berbeda-beda. Sebagaimana tingkatan kekufuran berbeda-beda, tingkatan kesyirikan berbeda-beda. Di sini nampak, yang satu tidak meyakini Allah mendengar. Yang satu lagi mengatakan kalau kita bersuara keras, Allah mendengar. Sama dengan manusia. Kalau kita berbisik-bisik, Allah tidak akan mendengar. Kata yang ketiga yang kenifakannya lebih ringan dari mereka yang berdua. Apa kata yang terakhir? وَقَالَ الْآخَرِ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. Andai Allah subhanahu wa ta'ala mendengar bila kita menjaharkan, mengeraskan suara, maka sudah pasti dia akan mendengar bila kita mensirkan, berbisik-bisik dalam berbicara. Kenapa? Karena yang ketiga ini meyakini bahwa Allah tidak dekat dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Kalau dia mendengar yang kita jaharkan, maka tentu juga akan mendengar yang kita sirkan, karena dia jauh. Kalau seandainya jahar itu berpengaruh, kalau jahar dia mendengar, kalau tidak jahar dia tidak mendengar, maka tetap saja kalau kita sirkan dia mendengar, karena dia jaraknya jauh dari kita. Ini kata yang ketiga yang mungkin penyimpangan dia lebih ringan dari dua orang sebelumnya. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang tiga orang ini. Kemudian fa'anzalallahu azza wa jalla, lantaran perbincangan mereka bertiga ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Jadi ayat ini turun disebabkan oleh kisah tadi. Apa firman Allah di sini? Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan seterusnya. Lengkap ayatnya. Surat Fussilat ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kuntum tastatiru, karena sebelumnya ayat 21 ya, ini di akhirat, bahkan dari mulai sebelum-sebelumnya Allah bercerita pada ayat 19, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ya, pada hari di mana dihimpun musuh-musuh Allah, a'da'ullah. Jadi musuh-musuh Allah ada. Ya. Ke neraka. Jadi mereka dihimpun, dikumpulkan untuk dibawa ke neraka. Musuh-musuh Allah ini. Fahum yuza'un. Dan mereka dipisah-pisahkan. Karena permusuhan mereka-mereka itu dengan Allah tidak sama. Permusuhan Abu Lahab, Abu Jahal, dengan permusuhan Abu Talib tentu tidak akan sama. Walaupun mereka semuanya kufar, orang-orang kafir, menentang agama Allah, tetapi permusuhan dengan agama Allah berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka mereka pun untuk ke neraka dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena neraka itu berdarakat, yaitu berlapis-lapis ke bawah. Semakin ke bawah, semakin berat, semakin buruk. Ya, sebagaimana surga darajat, surga juga bertingkat-tingkat. Tidaklah yang masuk surga itu berada pada tingkatan yang sama. Berbeda-beda tingkatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang musuh-musuh Allah nanti akan dikumpulkan untuk dibawa ke neraka dengan dipisah-pisah sesuai dengan kekufuran mereka. Kemudian berikutnya hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ini juga menjadi perhatian besar orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bahwa di antara yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah adalah pendengaran telinga, yang akan menjadi saksi mata dan bahkan bersaksi di hadapan Allah kulit-kulit manusia. Kulit-kulit manusia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, waqa hatta idza ma ja'uha hingga tatkala mereka sampai ke neraka, maka bersaksilah kepada untuk mereka, untuk mereka orang-orang kafir, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, tentang apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Jadi mata bersaksi bahwa dia melihat ini dan terusnya dan seterusnya. Telinga juga akan bersaksi bahwa ia mendengar ini dan seterusnya. Dan bahkan kulit mereka pun akan bersaksi di hadapan Allah dari apa yang bersentuhan dengan kulit-kulit tersebut, bahwa dia bersentuhan dengan ini, bersentuhan dengan ini, dan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir itu dengan heran bertanya kepada kulit mereka, wa qalu li juludihim, mereka berkata ke kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian umpama senjata memakan tuan, kenapa kalian bersaksi untuk mencelakakan kami, sementara kalau kami celaka kalian kan juga celaka, yang akan disisakan juga kulit. Sebagaimana diceritakan oleh Allah, ketika mereka dibakar di neraka, apa yang hangus? Kulit. Ya. Kullama nadijat juluduhum, tatkala setiap kali hangus kulit-kulit. Kenapa kalian bersaksi untuk mencelakakan diri kalian sendiri? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kata kulit-kulit tersebut, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Bisa jadi maknanya mereka heran kenapa kulit bisa bersaksi. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa kulit itu nanti akan menjawab bahwa Allah telah membuat mereka bisa berbicara, yang di mana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membuat semua bisa berbicara. Batu bisa berbicara, pohon bisa berbicara, apapun bisa berbicara, langit dan bumi bisa berbicara. Dan Allah maha kuasa juga untuk membuat kami ini, kata kulit, berbicara dan menjadi saksi atas kalian semua. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Dan dia yang telah mencipta kalian pertama kali, dan kepadanya kalian dikembalikan. Baru kepada ayat kita tadi, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Sebenarnya yang menjadi inti dari ayat tersebut adalah ujungnya yang tadi tidak disebutkan di dalam hadis riwayat ini, yaitu walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, dan kamu tidak dapat bersembunyi, wa ma kuntum tastatiruna, tidak mungkin bersembunyi, an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, untuk bersaksi mencelakakan kalian pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian. Tidak akan mungkin kalian bisa selamat dari kenyataan tersebut. Walakin dhanantum, dan akan tetapi yang menyebabkan itu semua adalah keyakinan kalian. Dhanantum, kalian meyakini bahwa Allah tidak mengetahui. Nah, ini yang berhubungan dengan tiga orang tadi. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu, tidak mengetahui, katsiran mimma ta'malun, kebanyakan dari apa yang kalian perbuat. Orang-orang munafikin keyakinannya itu. Nanti kalau mereka membuat makar, mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui makar mereka. Berupaya membuat tipu daya, tipu muslihat, menyusun strategi untuk melawan Allah. Untuk melawan Allah, untuk menumbangkan agama Allah, untuk mematikan cahaya agama Allah. Memadamkan, maksudnya memadamkan cahaya agama Allah. Ini mereka buat makar terus sepanjang masa. Selagi mereka ada, mereka tidak akan membiarkan agama Allah ini terang menderang. Mereka akan redupkan minimal. Mereka akan berupaya untuk memadamkan. Mereka akan memusuhi Allah, memusuhi pembawa utusan-utusan Allah, memusuhi orang-orang yang membawa agama Allah. menegakkan agama Allah, dan mereka meyakini bahwa Allah tidak tahu. Nah, ini yang menyebabkan mereka tercela. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ini khasnya, karakternya orang munafikin yang selalu berupaya untuk memusuhi agama Allah, yaitu mereka tidak mereka meyakini Allah tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, tidak mengetahui rencana busuk mereka, rencana busuk mereka, tidak mengetahui strategi yang mereka merasa bangga dengan strategi-strategi tersebut. Apalagi kalau hamba-hamba Allah yang beriman berdampak dengan strategi mereka. Banyak hamba-hamba Allah yang beriman yang tersiksa, tersakiti dengan usaha-usaha mereka untuk memusuhi agama Allah. Seperti para sahabat dan Nabi SAW di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka memiliki sifat itu. Apa? Mereka meyakini Allah tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Sehingga mereka berupaya terus untuk memusuhi Allah, melawan Allah. Dengan cara melawan agama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menceritakan yuriduna an yutfi'u nurallah. Ya, mereka menginginkan terus untuk memadamkan cahaya Allah. Ya. Mengelabui Allah seperti yang tadi kita nukilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ini hadis ini menceritakan kepada kita salah satu dari sifat orang munafikin. Apa? Meyakini bahwa Allah tidak mengetahui apa yang mereka rencanakan, yang mereka perbuat, yang mereka susun dari taktik-taktik dan rencana-rencana jahat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya 6979. Itu yang tadi saya sampaikan. Dia secara zahir nampaknya mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, tetapi secara makna adalah marfu', karena ini cerita ghaib. Cerita ghaib. Tidak ada yang tahu. Yang menyampaikan kepada Nabi tentu Allah Subhanahu wa taala, karena menceritakan tiga orang yang mereka bertiga pun tidak tahu, tidak diketahui oleh siapa-siapa. Biasanya orang-orang munafikin untuk merencanakan apapun untuk dalam memusuhi agama Allah, mereka akan bersembunyi dari pengetahuan orang banyak, menyusun strategi. Makanya ketika mereka menyusun strategi itu mulai ada keraguan. Allah tahu tidak apa yang kita perbincangkan? Mereka sedang menyusun rencana jahat terhadap agama Allah. Allah tahu tidak apa yang kita bicarakan sekarang? Kata yang satu, kalau kita berbicara dengan keras, maka Allah tahu mendengar. Kalau kita berbisik-bisik, Allah tidak akan mendengar. Muncul yang ketiga. Ini seperti yang catatan yang penting kita, catatan penting yang kita sampaikan tadi. Dalam kemunafikan pun tingkatan orang-orang juga bertahap, bertingkat-tingkat. Dari meyakini Allah Maha mendengar, Allah tidak sama sekali mendengar. Yang satu lagi mengatakan kalau kita menjaharkan mendengar, kalau kita sirkan tidak didengar oleh Allah. Yang ketiga mengatakan, andai kata dia mendengar yang kita jaharkan, sementara dia sangat jauh dari kita, maka tentu yang sir pasti didengarnya juga. Kata yang ketiga. Sementara mereka sedang menyusun rencana untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hukumnya marfu, karena tidak akan mungkin Abdullah bin Mas'ud menceritakan sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan siapa-siapa, tanpa berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mendapatkannya dari Allah. Ada kisah yang senada, yaitu ketika ini bukan terjadi pada orang munafikin ya, tapi pada orang kafir, baru-baru hijrah. Ada dua orang yang sedang berkumpul di salah satu tempat di Mekah, merencanakan rencana jahat juga untuk membunuh Nabi. Ya, untuk membunuh Nabi. Dua orang ini merencanakan rencana jahat karena yang eksekutornya ada, yang mendanai juga ada dari dua orang ini. Yang satu mendanai dan bahkan menjanjikan bila mana memang dia nanti terbunuh, yang eksekutor ini, maka dia akan membiayai kehidupan keluarganya. Inilah sumpah dua orang ini, ada terjadi akad yang sakral menurut mereka. Engkau yang datang ke sana untuk langsung membunuh Nabi beliau, dan saya yang memberi jaminan nafkahmu dan nafkah keluargamu. Maka berangkatlah yang menjadi eksekutor ini untuk membunuh Nabi. Setibanya di hadapan Nabi, justru Nabi yang memberitahukan kepadanya, ya, apa yang kalian lakukan di tempat ini, yang kalian berbincangkan. Dia yang sangat heran, karena ketika itu mereka sudah berupaya untuk tidak diketahui oleh siapapun juga. Sampai orang kafir pun mereka tidak ingin tahu, karena ini rahasia mereka berdua. Nah, senada dengan ini, andai kata nanti ada sahabat yang menceritakan tanpa menisbatkan kepada Nabi, maka hukumnya tetap marfu', karena ini cerita ghaib. Ya, itu yang kita lihat dari hadis tersebut. Wallahu a'lam. Walaupun zahirnya mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Bisa jadi. Ya, ini juga termasuk penguat menceritakan tentang sebab turunnya ayat wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Hasan tabarakallah. 6979. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Bakar ibnu Khallad al-Bahili قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن أمارة بن أمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله maksudnya Abdullah bin Mas'ud tadi. قال حاء وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. Hadis yang tadi yang selesai kita baca itu dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan dua jalur. Dengan dua jalur sanad. Yang pertama dari gurunya Abu Bakar ibn Khallad, dari Yahya ibn Sa'in al-Qattan, dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Umarah, dari Wahab, dari Abdullah. Kemudian jalur kedua dari guru Imam Muslim, Yahya, gurunya yang lain, dari Sufyan, kemudian sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang baru. Bunyinya sama. Binahwihi maksudnya semisal riwayat yang tadi telah kita baca. Berikutnya 6980. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adiy wa huwa ibn Thabit qala sami'tu Abdullah bin Yazid qala yuhaddithu an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhud. Faraja'a nasun mimman kana ma'ahu, fa kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim firqatayn. Qala ba'duhum naqtuluhum wa qala ba'duhum la. Fanazalat فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ. Ini surat An-Nisa ayat 88. Ya. Sebab turunnya ayat yang An-Nisa 88 ini. Ya. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Ini juga arahan, bimbingan dari Allah kepada orang yang beriman. Ya. Cara bersikap kepada orang-orang munafikin. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah keluar, kharaja ila Uhud. Keluar menuju Uhud. Uhud salah satu gunung di utara kota Madinah. Bagian utara kota Madinah. Dia gunung besar ya. Sangat panjang dan menjadi perumpamaan, menjadi bahan perumpamaan oleh Nabi SAW, seperti tentang ancaman Nabi kepada siapapun yang mencela sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka itu tidak akan mencapai satu mud yang mereka infakkan. Satu mud, satu genggam. Satu mud, satu genggam, dua belah tangan yang mereka infakkan, yaitu sahabat-sahabatnya, dan bahkan separoh dari satu mud. Tidak akan, belum sampai, belum bisa mencapai kemuliaan dari setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu manusia yang mulia. Mereka tidak pantas untuk dicela oleh orang-orang yang tidak punya kemuliaan mencapai kemuliaan mereka. Ya. Ini perumpamaan mud. Kemudian juga tentang Uhud ini, Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Maksudnya orang yang beriman mencintai kita dan dan kita mencintainya. Ya. Menunjukkan bahwa gunung ini, Uhud ini adalah gunung yang berkah, gunung yang memiliki keistimewaan. Suatu ketika Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud. Seperti yang dijelaskan dalam sebagian riwayat yang sahih, lalu tiba-tiba gunung itu bergetar. Ya, bergetar. Lalu Nabi SAW menenangkan gunung Uhud. Uhud atau uskun fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Tenanglah, sungguhnya yang berada di atasmu sekarang ini adalah seorang nabi dan seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan syahidani, dua orang yang akan mati syahid. Dan benar, ini adalah termasuk berita dari Nabi bahwa dua orang tersebut akan mati syahid. Umar bin Khattab syahidul mihrab, yang meninggal syahid di mihrab ketika mengimami kaum muslimin di salat subuh, dibunuh oleh seorang majusi, dan dia adalah upahan dari orang-orang yang membenci Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan syahid al-mushaf, yang syahid di hadapan Al-Quran ketika beliau membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi memberitakan perkara yang gaib. Dan ini juga berkenaan tentang kemuliaan Uhud, kedekatan Uhud dengan orang-orang yang mulia, dengan manusia-manusia yang mulia. Dan kecintaan orang yang beriman kepada Uhud ini tidak akan pernah luput sampai hari kiamat. Ya, setiap waktu. Ya, setiap waktu Gunung Uhud tidak kosong dari orang-orang yang datang ke sana untuk menunjukkan kedekatan Nabi SAW. Bahkan sebelum meninggal dunia datang ke Uhud, tujuan utamanya adalah berziarah kepada para sahabat yang syahid di perang Uhud, yang dikuburkan di Uhud. Jadi ini seputar Uhud. Ukurannya kata para ulama sekitar 7 kilo panjangnya, sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi Nabi keluar ke sana, ke Uhud, kemudian raja'ah, kata Zaid bin Thabit. Kemudian dia kembali. Ketika kembali, faraja'a nasun mimman kana ma'ah. Ya, bukan kembali ya. Dan kembalilah orang-orang yang bersamanya. Ini bisa jadi maksudnya adalah perang Uhud. Perang Uhud. Ya, maksud dari cerita Zaid bin Thabit ini adalah kejadian perang Uhud. Ketika Nabi hendak keluar untuk perang Uhud, maka berbaliklah sebagian dari pasukan. Ya, kana ma'ahu. Fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim firqataini. Maka dalam bersikap kepada mereka yang kembali balik ke Madinah, meninggalkan, lari dari medan perang, itu membuat para sahabat berbeda pendapat. Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan naqtuluhum, kita perangi mereka. Kita perangi mereka. Yang kembali itu, kita perangi mereka, kata sebagian sahabat. Sebagian yang lain mengatakan la. Inilah dua pendapat di tengah-tengah para sahabat tentang bagaimana bersikap kepada orang-orang munafikin. Dan menjadi sifat orang munafikin yang kita petik dari hadis ini adalah mencari kesempatan untuk mencelakakan kaum muslimin. Dan kesempatan yang mereka dapatkan pada perang Uhud ini sangat besar untuk membinasakan kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita ceritakan, jumlah pasukan itu tidak seimbang. 1000 orang kurang lebih melawan 3000 orang, 1:3. Nah, kemudian ketika sepertiga dari pasukan kembali, tentu akan berpengaruh, baik itu secara kekuatan, jumlah personil, kemudian secara kejiwaan, mental. Dan dia mengumumkan kembali, Abdullah bin Ubay bin Salam mengumumkan bahwa kami tidak akan membantu, kami akan kembali. Dan bahkan bukan hanya mengumumkan, dia menghasut yang lain. Menghasut yang lain. Selesai perang dan alhamdulillah akhirnya menang, walaupun ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah dua pendapat tadi. Yang satu mengatakan kita perangi sajalah ya Rasulullah agar kita berselamat dari ancaman-ancaman mereka, karena mereka pasti akan mencari-cari celah juga untuk menghabisi kita. Ya, menghabisi kita. Untuk membinasakan kita. Yang satu lagi mengatakan tidak, jangan. Dan maka turunlah ayat tentang mereka ini, fanazalat, turun ayat, famalakum fil munafiqina fi'ataini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa atau mengapa kalian terpecah menjadi dua kelompok atau dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafiqin? Ya. Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekufuran disebabkan usaha mereka. Arkasahum, membalikkan. Nampak bahwa mereka memang tidak suka dengan agama. Nampak jelas. Kalau mereka tetap berperang kan tidak jelas kekufuran mereka. Tetapi ketika mereka membelot dan kembali ke Madinah, meninggalkan orang-orang beriman melanjutkan peperangan, ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin memberikan pertolongan dan membantu orang-orang beriman. Jadi tidak perlu kalian berpecah belah atau berbeda pendapat. Allah Subhanahu wa taala telah mewakili kalian semua untuk membuktikan bahwa mereka kafir. Karena kalau tidak itu tidak terbukti mereka kafir. Seperti kejadian dalam perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk. Mereka ikut berperang dengan Nabi. Di perang Tabuk itu mereka berangkat dan dalam di tengah perjalanan seperti biasa mereka akan mengeluarkan celotehan-celotehan yang menyakiti, yang selalu menuding dan menghujat orang-orang yang beriman, terutama Nabi dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Di perang Tabuk itu muncul kata-kata mereka yang sangat keji terhadap Nabi dan orang-orang terdekat dengan Nabi. Apa kata mereka? Malikur ra'ina ha'ula arghabu butunan wa alhanu alsinatan wa ajbanu indal liqa. Ini kata-kata yang dinukilkan dalam riwayat tentang tafsir ayat tersebut. Kata mereka menghujat dan mencela, menghina, meremehkan orang-orang beriman. Lu tuh lihat orang-orang alim kita. Mereka mengatakan qurra, orang-orang ahli Al-Qur'an kita. Kalau makan mereka paling banyak. Arghabu butuna. Nah, ini celaan ini. Ketika makan mereka paling banyak. Ketika berbicara mereka seakan-akan paling benar. Ya. Alhanu alsinah, paling pandai berbicara kata mereka. Kemudian ketika perang, ini tujuan mereka. Ketika perang mereka-mereka itu orang yang paling penakut. Tuduhan mereka kepada Nabi dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Tidak ada yang mendengar ketika itu. Karena mereka berkumpul sesama mereka. Tidak akan mungkin ada saja yang mereka curigai, mereka tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata tadi. Jadi mereka tahu ini sepuluhan-sepuluhan adalah kelompok mereka. Dan tanpa mereka sadari, ketika itu ada seorang sahabat yang mereka tidak menyadarinya berada dengan dekat dengan mereka dan mendengar dengan jelas perkataan mereka. Maka setelah mendengar dengan wajah merah karena marah, dia pacu kudanya sekencang-kencangnya untuk menjumpai Nabi, untuk menyampaikan berita itu, ucapan mereka itu kepada Nabi. Sampai di dekat Nabi, belum mulai dia menyampaikan berita tersebut, Nabi sudah mengatakan, engkau ingin mengabarkan perkataan dari kelompok ini, dari kumpulan mereka-mereka tadi, yang mengatakan begini-begini, persis dengan yang ia dengar. Ya, persis dengan yang ia dengar. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberitahukan, seperti kasus tiga orang tadi. Allah beritahukan kepada Nabi. Jadi semua makar orang-orang munafikin yang Nabi tidak mengetahuinya diberitahukan langsung oleh Allah. Walaupun mungkin terkadang terlambat, seperti kasus Masjid Dirar. Dirar, awalnya Nabi tidak tahu. Ketika mereka meminta Nabi meresmikan masjid tadi dengan cara solat, mereka minta Nabi, mengundang Nabi untuk melaksanakan solat pertama di masjid tersebut. Mereka mengatakan ini masjid programnya ini. Masjid ini programnya untuk mengumpulkan, karena masjidmu jauh dan tidak semua orang yang bisa ke masjidmu ya Rasulullah. Maka yang mereka tidak bisa masuk datang ke masjidmu, ini masjid akan menampung. Jadi nampaknya program masjidnya sangat baik. Sehingga Nabi SAW mengatakan, baik, insyaAllah saya akan sholat di sana. Tapi kita perang dulu. Karena memang sudah berangkat ingin perang, berangkat perang Tabuk. Berangkat perang Tabuk. Nanti setelah pulang perang Tabuk, kita akan sholat ke sana. Ketika pulang, Allah SWT baru memberitahukannya kepada Nabi. Di surat At-Taubah. Ya. Diceritakan dari awal tentang rencana. Jadi terkadang ini menjadi sifat mereka juga. Mereka akan menonjolkan perbuatan baik kepada orang yang beriman. Dan padahal di belakang perbuatan baik itu tersimpan berbagai macam makar. Berbagai macam makar. Jadi dinamakan masjid tersebut, masjid dinamakan Dirar. Masjid yang memuat rencana busuk. Ya. Masjidan diraran. Yang membahayakan kaum muslimin. Masa masjid membahayakan kaum muslimin? Iya. Masjid ini memang dibangun. Masjid namanya. Bentuknya masjid. Orang diinginkan sholat di dalamnya. Tetapi rencana masjid ini panjang. Programnya jangka panjang untuk memecah belah kaum muslimin. Akhirnya Allah SWT beritahukan. Dan Allah katakan, La takum fihi abada. Jangan engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. Kata Allah kepada nabinya. Dan Nabi SAW perintahkan beberapa sahabat untuk membakar masjid tersebut setelah Allah SWT menjelaskan kedok mereka. Dan catatan penting, bahwa Nabi banyak tidak mengetahui makar-makar orang munafikin. Andai kata Allah tidak memberitahukannya, maka banyak yang menyakiti dan membuat Nabi SAW celaka. Seperti tuduhan mereka bahwa istrinya berzina. Ini lama Nabi tersiksa. Sebulan, hampir sebulan Nabi tersiksa dengan berita bohong tersebut. Nabi tidak tahu bahwa istrinya bersih dari tuduhan tersebut. Sampai Allah yang membersihkan nama ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi. Ya, istri Nabi. Masjid itu juga kalau Allah SWT tidak memberitahukannya, maka Nabi akan sholat di sana. Akan menjadi sebab orang-orang akan sholat di situ. Bahkan sahabat-sahabat yang mulia pun akan sholat di sana. Kenapa? Karena Nabi sholat di situ. Tetapi Allah SWT beritahukan. Ini pelajaran bagi kita, bahwa para sahabat ketika pulang dari perang Uhud itu berbeda pendapat. Dan ini yang terkadang membuat yang diinginkan oleh orang munafikin. Berpecahnya kaum muslimin dalam mengambil sikap kepada mereka. Berpecahnya kaum muslimin dalam mengambil sikap kepada mereka. Sehingga yang satu mengatakan, kenapa kita mesti begitu kasar, begitu keras bersikap kepada mereka-mereka tersebut. Kata yang sebagian. Yang sebagian mengatakan, mereka orang-orang yang tidak berhak untuk kita lembuti. Akhirnya mereka pun berpecah. Dan ini sebenarnya strategi orang munafikin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman. Famanakum fil munafiqina fi'ataini. Kenapa kalian berpecah gara-gara orang-orang munafikin? Sementara Allah telah tampakkan di hadapan mata kalian bahwa mereka kafir. Ya, mereka kafir. Wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallahu Bagi mereka yang bersikap lemah lembut masih, Allah katakan, apakah kalian ingin tetap memberikan petunjuk kepada orang yang sudah dinyatakan sesat oleh Allah? Dinyatakan sesat oleh Allah. Wa man yudrilillahu falan tajida lahu sabila. Camkan oleh kalian yang masih berlemah lembut dengan mereka, sementara kalian sudah melihat bagaimana tersepak terjang mereka-mereka itu untuk melawan agama Allah. Ketahuilah bahwa orang yang sudah disesatkan oleh Allah tidak akan ada jalan untuk membukakan pintu hidayah kepada mereka. Wa may yudrilillahu falan tajida lahu sabila. Ini sebab turunnya ayat di surat An-Nisa 88 tadi, yaitu kasus orang-orang munafikin yang membelot dari Nabi, memisahkan diri dan membiarkan Nabi terancam habis semua. Mereka yakin bahwa Nabi tidak akan menang. Sudahlah tinggal 700-an orang, 1000 orang saja ketika mereka masih bersama belum tentu menang. Di atas kertas mereka tidak akan mungkin menang. Apalagi dalam di segi persenjataan. Karena pasukan Uhud, orang kafir, pasukan kafir di perang Uhud itu persiapannya 1 tahun penuh. Semenjak pulang dari perang Badar, mereka sudah melakukan rapat penting untuk menjadwalkan pelampiasan dendam, pembalasan yang pahit untuk kaum muslimin. Yang menjadi pelajaran bahwa kafilah dagang yang selamat dari kejaran Nabi dan para pasukannya itu semua keuntungannya menjadi anggaran dana untuk perang Uhud, kata Abu Sufyan. Semua keuntungan yang mereka dapatkan di kafilah itu dana yang pertama masuk. Nah, kemudian mereka kumpulkan pasukan, mereka berlatih, mereka siapkan senjataan. Itulah pasukan perang Uhud. Sementara Nabi SAW setelah perang Badar banyak peperangan yang lain, disibukkan dengan peperangan yang lain. Karena kan baru 3 tahun. Ya, baru 3 tahun. Masih banyak rongrongan, ancaman-ancaman, maka Nabi tidak tenang. Nah, kemudian datang menyerang ke kota Madinah. 1000 orang saja di atas kertas belum menang. Tetapi apalagi setelah sepertiganya memisahkan diri, menyatakan pulang ke Madinah dan menghasut yang lain, nah ini tentu sangat berbahaya. Nah, makanya setelah selesai dan ternyata menang, nah orang-orang beriman berbeda pendapat dalam bersikap, dan ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita memang tidak mengetahui siapa orang-orang munafikin. Tetapi ketika kita melihat sepak terjang sebagian kaum muslim terhadap agama ini, yang menginginkan orang-orang agar tidak berpegang dengan agama, Allah Subhanahu wa taala ingin manusia ini tersebar padanya kemaksiatan, kedurhakaan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak suka dengan orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melegalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ya. Semua agama dalam masalah LGBT, semua agama mengharamkannya. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan. Lihatlah agama Samawi. Ya. Tetapi ada di tengah kaum muslimin yang justru berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melegalkan, untuk membuat bahwa ini adalah perkara keinginan manusia dan kita bebas. Dan ini merupakan penyebab turunnya bencana. Yang berbicara tentang ini orang muslim. Orang muslim. Ya, kaum muslimin. Nah, ini yang kita harus bersatu untuk melawan orang-orang yang seperti ini. Melawan orang-orang yang seperti ini. Bersikap tidak berbeda pendapat. Ya, satu kata untuk orang-orang yang berupaya menghalalkan sesuatu yang semua agama mengharamkannya. Semua agama mengharamkannya. Ini yang menjadi catatan penting. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, satu hadis lagi kita baca. Ya, 6981. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala ha'un wa haddatsani Abu Bakar ibnu Nafi' qala haddatsana Gundar kilahuma an syu'bata bihadha al-isnad nahwahu. Hadis tentang hadis Zaid bin Thabit tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan 2 jalur sanad, Yang pertama dari gurunya Zuhair bin Harbin, yang kedua dari gurunya Abu Bakar bin Nafi'. Nah nanti terus berlanjut sampai kepada Zaid bin Thabit dan menceritakan juga tentang berbeda pendapatnya para sahabat dalam bersikap kepada orang-orang munafikin yang mengundurkan atau yang berbalik dari perang Uhud, memisahkan diri dari pasukan kaum muslimin dan menghasut yang lainnya agar tidak ikut bersama Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 88 di surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, yang menegur dan mengajarkan, mengarahkan orang-orang yang beriman untuk tidak berpecah dalam mengambil sikap terhadap orang-orang munafikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan membela orang-orang beriman dari makar-makar orang-orang munafikin di zaman kita sekarang ini dan seterusnya sampai hari kiamat nanti, karena mereka memang sangat berbahaya sebagaimana telah dirasakan bahaya mereka oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Masih tersisa banyak hadis di bawah kitab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, dari sifat-sifat dan tabiat-tabiat orang-orang munafikin yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.